untuk Blitar Arlija Putri Adela. Selamat malam. Spesial buat yang kena korban janji ya. Kita nyanyi bareng sebelah kiri ya. See you. siapa itu?